Kita alhamdulillah telah menyelesaikan salat istisqa. Maka insyaallah taala kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Janaiz, yang berkenaan tentang permasalahan jenazah. Sebab perlu kita mengetahui bahwa mengunjungi orang yang dalam keadaan sakit, ataukah apabila seorang itu meninggal, maka merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain untuk kemudian kita menunaikan hak-hak mereka dengan ziarah, mengunjungi mereka dan memberikan bantuan kepada mereka dengan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka di saat mereka meninggal. Sebab yang namanya kematian ini adalah merupakan suatu kepastian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaklah kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu sampai datangnya kepada kamu kematian. Maka ikhwan fiddin a'azzakumullah, di saat kita mengetahui ini adalah suatu perkara yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujuran yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka termasuk di antara perkara yang menunjukkan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah telah memberikan kepada kita batasan-batasan, Allah telah menjelaskan kepada kita berbagai macam hukum-hukum yang terdapat dalam segala aspek kehidupan kita. Termasuk di antaranya adalah permasalahan yang menyangkut masalah jenazah. Di saat seorang muslim meninggal, apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban kita terhadap mereka sebelum mereka kemudian meninggalkan kita dan berpisah dari kita dan kita masukkannya ke dalam liang lahat? Lalu apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka? Lalu di saat mereka masih dalam keadaan sakit ataukah sudah mendekati sekarat, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Maka ini ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, semua perkara ini kita harus bangun di atas ilmu. Bagaimana cara mengkafani mereka di saat mereka meninggal, apa yang harus kita dahulukan di saat mereka meninggal, dan demikian pula di saat mereka dikafani lalu kemudian dimakamkan. Semua perkara ini kita tentunya dituntut untuk melaksanakannya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, min bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, maka tentunya kita dituntut untuk senantiasa berilmu dan menambah ilmu kita di dalam berbagai macam hal yang suatu saat nanti kita akan terjun ke dunia masyarakat dan kita diminta untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka. Maka kalau bukan kita lagi yang akan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang menyangkut tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena terlalu banyaknya mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan, inhirafat dan khurafat, bahkan syirkiyat dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang permasalahan-permasalahan al-janazah ini. Maka di sini insyaallah taala al-muallif hafizahullah akan menjelaskan secara ringkas hal-hal yang berkenaan tentang al-janazah. Beliau berkata, asy-syarhu hadhihi ahkamul janaiz, ini adalah merupakan hukum-hukum jenazah, alal ikhtisar, dengan ringkas, wal ijmal, dan secara global penyebutannya, wal kifayah insyaallah taala, dan yang demikian ini cukup insyaallah taala. Tentunya kalau antum ingin untuk semakin memperluas permasalahan ini, ya suatu saat nanti ketika kita menyelesaikan kitab ini, pindah kitab yang lainnya, atau antum merujuk pada kitab-kitab para ulama yang khusus membahas masalah jenazah, seperti di antaranya adalah kitab Al-Janaiz karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di sini disebutkan beberapa hukum-hukum yang berkenaan tentang al-janazah. Fa awwaluha, maka di awal kali, di saat seseorang belum meninggal dalam keadaan sekarat, Beliau mengatakan talqinul muhtabir, mentalqin. Nah, bagi orang yang muhtabir, orang yang sudah dalam kondisi sekarat, kita mentalkin dia, ya, mengajak dia untuk mengucapkan seperti apa yang kita ucapkan, syahadat tauhid. Kita mentalkin dia untuk senantiasa mengucapkan syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Terus kita tuntun agar kemudian dia selalu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebab barang siapa yang akhir dari perkataan dia la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam syurga. Nah, maka di antara perkara yang memberikan kemudahan seorang untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dituntun untuk senantiasa menjadikan akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Innamal a'malu bil khawatim, karena sungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Lil hadithis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, inda muslimin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Sa'idin, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, qala sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian tuntun mautakum, yang dimaksud mautakum di sini, ikhwan, bukan orang-orang yang sudah mati. Ya, seperti apa yang disalahfahami kebanyakan dari kaum muslimin. Sehingga mereka mempunyai acara khusus setelah meninggalnya seorang, yaitu acara apa? Tahlilan. Ya. Tahlilan. Mereka berdalih dengan hadis mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di acara tahlilan, apa betul mereka mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Betul? Atau bersanggi mereka? Hah? Hah? Yani la ilaha illallah terus? Hah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mautakum. Ya, mereka paham bahwa ini orang-orang sudah mati. Padahal maksudnya yaitu orang-orang yang mendekati kematian. Orang-orang yang mendekati kematian. Nah, yaitu tuntun mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kalau orang sudah mati, bagaimana kita tuntun? Apa mungkin kita menuntun orang yang sudah mati? Lah, tidak mungkin. Nah, para ulama membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan maksudnya orang sudah mati, tapi orang yang mendekati kematian. Untuk kita tuntun agar kemudian di akhir perkataannya dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Terus dituntun la ilaha illallah. Nah. Ya. Dan ini merupakan perkara yang sunnah. Baik. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa dianjurkan baca surah Yasin ketika meninggalnya seseorang. Nah, riwayat-riwayat ini sama sekali jauh dari kesahihan. Tidak satupun riwayat yang menjelaskan tentang dianjurkannya membaca surah Yasin ketika seorang itu meninggal. Ketika seorang itu meninggal. Dan tentang hadis hadis ini, akhwan, silakan antum melihat sendiri kepada kitab Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Di mana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'u 'ala mautakum yasi. Bacakanlah kepada orang-orang yang mautakum itu surah Yasin. Sehingga mereka pun membuat suatu amalan setelah meninggalnya seorang, bukan lagi tahlilan, tapi apa? Yasinan. Jadi ada acara tahlilan, ada acara yasinan. Membaca surah Yasin. Nah, kalaupun hadis itu sahih, ya, maka hadis itu tidak pula menunjukkan bahwa membaca surah Yasin itu ketika meninggalnya. Tapi hadis itu sama dengan riwayat ini kalau hadis itu sahih. Iqra'u 'ala mautakum, bacakanlah kepada mautakum, yaitu orang yang mendekati kematian dari kalian. Nah, itu kalau hadis tersebut sahih dan hadisnya tidak sahih. Sehingga tidak perlu bagi seorang itu untuk kemudian kita tuntun ketika dia akan meninggal untuk membaca surah Yasin. Apalagi ketika dia mati. Maka tidak perlu kemudian kita membuat suatu acara kumpul-kumpul sambil kemudian kita membaca surah Yasin. Maka bahkan ini merupakan perkara yang para ulama masukkan termasuk dari perkara-perkara yang mungkar dan bid'ah. Nah, jadi yang ada yang dianjurkan bagi seorang untuk mentalqin dan menuntun seorang yang akan meninggal dengan mentalqin mereka mengucapkan la ilaha illallah. Thumma ighmadu ainaihi, kemudian ketika dia telah meninggal, maka kita menutup kedua matanya. Inda mautihi, ketika beliau atau ketika seorang yang telah meninggal. Li hadithi Ummi Salamah fi sahihi Muslimin, berdasarkan hadis Ummu Salamah yang terdapat di dalam sahih Muslim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ala Abi Salamah, masuk kepada Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, dalam keadaan pandangannya itu apa itu? Apa itu namanya? Membelalak itu. Terbuka. Fa aghmadahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutupinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut mengatakan, "Innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Sesungguhnya roh itu kalau diambil, dicabut nyawanya, maka diikuti oleh pandangan. Dibawa kemana itu? Maka ditutup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. La tad'u ala anfusikum fa innal malaikata yu'minuna ala ma tad'un au ala ma taqulun. Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap diri kalian, maka sesungguhnya para malaikat itu mengucapkan amin terhadap apa yang kalian katakan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini ya, kawan.